أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin pada bab muraqabah, yaitu tentang keyakinan selalu kita diawasi oleh Allah, keyakinan kita selalu diamati, keyakinan atau sifat seorang muslim untuk selalu takut kepada Allah kalau-kalau dia tertimpa azab karena dosa dan penyimpangan dari agama Allah. Hadis yang keempat dalam bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Anas radhiyallahu taala anhu qaal, innakum lata'lamuna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, rawahul Bukhari wa qala al mubiqat al muhlikat. Dari Anas radhiyallahu taala an, ia berkata, kalian yakni umat yang belakangan melakukan perbuatan-perbuatan yang nilai perbuatan itu di mata kalian lebih ringan dari sehelai rambut. Ini kalian anggap itu perbuatan sepele, perbuatan kecil. Padahal kami, para sahabat Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW, menganggap perbuatan yang kalian anggap seperti sehelai rambut itu termasuk perbuatan mubiqat, yaitu kata Bukhari, perbuatan yang menghancurkan, perbuatan yang besar dan merupakan kemaksiatan yang besar. Hadis ini demikian diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah, atau asar dari keterangan sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik, perawi hadis ini, merupakan salah seorang sahabat yang disebut minal muammarin, yang mendapat umur panjang, di mana Rasulullah SAW mendoakan untuk beliau agar umurnya diperpanjang oleh Allah dan diperbanyak anak serta rizkinya. Kata Anas, aku lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbukti, karena beliau tentu mustajab doanya. Di mana Anas hidup lebih dari 90 tahun usia beliau dan punya anak keturunan cukup banyak, sangat banyak anak yang terlahirkan dari Anas radhiyallahu taala an. Rizki beliau pun demikian, di mana kebun yang beliau miliki, kebun kurma, anggur, berbuah atau panen setiap tahunnya 2 kali. Dan ini menyalahi keumuman, karena keumuman atau biasanya yang punya tanaman kurma setahun hanya berbuah sekali. Tetapi karena Anas mendapat doa Rasulullah SAW, maka kebun beliau atau tanaman beliau berbuah setahun 2 kali, karena Rasulullah doakan banyak rizkinya. Anas ibnu Malik dipasrahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW dikala masih kecil. Di riwayat disebutkan sekitar 9 tahun usianya. dipasrahkan untuk berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun melayani Rasulullah sallam, beliau yang membawakan sendalnya, beliau yang membawakan siwaknya, beliau yang kalau Rasulullah sallam buang air tentu menjauh ke padang pasir dari pandangan orang. Anas yang melayani Rasulullah mengambilkan air, menutupi beliau, artinya Rasulullah menghadap ke arah sana misalnya, Anas menghadap ke arah lain, menutupi aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, Anas dikenal sahabat yang melayani Rasulullah sallam dalam segala hajat dan keperluannya, dan itu yang diinginkan oleh ibu beliau. Demikian Anas melayani Rasulullah sallam kurang lebih 10 tahun sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang belia bersahabat atau bersama Rasulullah sallam semenjak kecilnya. Di dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa karena Anas ini sahabat yang kecil atau belia, terkadang beliau tinggalkan apa yang diperintah Rasulullah SAW, atau beliau lakukan sesuatu yang tidak diperintah Rasulullah SAW. Tetapi kata Anas, maqalali syai'un ma fa'altuhu lima ma fa'alta wala syai'un fa'altuhu lima fa'altahu. Selama aku melayani Rasulullah SAW, tidak pernah aku dapati beliau ketika aku meninggalkan sesuatu yang beliau perintah, tidak pernah beliau menegur, kenapa tidak kamu lakukan wahai Anas. Sebaliknya pun tidak demikian, kalau aku melakukan sesuatu yang tidak beliau perintahkan, maka beliau juga tidak pernah menegur, mengapa engkau lakukan demikian wahai Anas. Dan ini kemuliaan atau kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, menjaga perasaan sahabatnya atau orang lain, agar tentunya kalau orang itu ditegur atas kesalahannya, yang itu bukan kesalahan fatal, tentu sedikit banyak sakit hati atau tersinggung, apalagi kalau teguran itu berupa celaan, bodoh kamu, saya suruh kamu melakukan ini, kamu lakukan itu. Saya suruh kamu lakukan ini, tidak kamu lakukan. Kata Anas, tidak pernah Rasulullah demikian. Beliau perintah sesuatu, tidak aku lakukan, beliau diam. Aku lakukan yang tidak beliau perintahkan, juga beliau diam, tidak pernah menegur. Bahkan, di dalam beberapa riwayat, suatu ketika, Rasulullah SAW perintahkan Anas untuk suatu keperluan. Ditunggu oleh Rasulullah SAW cukup lama dan belum ada kabar apakah selesai dan telah terlaksana hajat tersebut. Maka Rasulullah pun keluar mencari Anas. Ternyata Rasulullah dapati Anas sedang bermain asyik dengan anak-anak sebayanya di jalan. Rasulullah hanya tersenyum dan pulang. Kata para ulama, di sini terdapat pelajaran penting, yaitu dari segi psikologi anak, yang namanya anak memang masih dunianya adalah bermain, belum mengerti keseriusan dan tidak bisa diajak serius dan hidup serius layaknya orang dewasa. Terkadang orang tua harus memahami. Anas diperintah oleh Rasulullah suatu keperluan yang tentunya penting bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah pahami, ini anak kecil yang masih belia, masih suka bermain. Lupa perintah Rasulullah, melihat teman-temannya bermain, Anas pun ikut bermain, namanya juga anak kecil. Dan Rasulullah senyum saja, tidak kemudian marah. Diperintah malah main. Kadang orang tua lupa atau tidak menyadari kejiwaan anaknya. Dia perintah anaknya sesuatu, kemudian yang namanya anak, subhanallah, dilupakan perintah itu, main bersama teman-temannya, marah orang tuanya. Kadang mungkin bahkan dihajar itu anak, sampai menangis. Dan ini salah. Lihat Rasulullah SAW, tidak marah kepada anak, karena memang itu jiwa anak. Suka bermain dan masih asyik dengan yang namanya candaria. Al-Muhim, ini sedikit tentang perawi Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, dan wajar kalau beliau 10 tahun lebih bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau menjadi salah satu dari 7 sahabat yang dikenal terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang selalu bersama Rasulullah di mana beliau berada, di situ ada Anas, karena beliau yang melayani, membawa segala kebutuhan Rasulullah Sallam, maka beliau tentu mendapati dan mendengar apa yang disabdakan Rasul, apa yang dilakukan Rasul. Nah, beliau dapati dan beliau lihat itu semua. 7 di antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, yang terbanyak secara mutlak, kata para ulama seperti disebutkan Imam Suyuti, Abu Hurairah, ini yang terbanyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 7.000 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir ibnu Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Malik ibnu Sinan, kemudian yang keenam ini Anas ibnu Malik. 6 dari sahabat ini lelaki, satu-satunya wanita yang terkenal banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW adalah istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Dalam atsar ini Anas menyebutkan bahwa kalian umat yang belakangan ini menilai sesuatu perbuatan yang kalian lakukan lebih kecil atau lebih ringan dari sehelai rambut yang kami, kalau kami dulu di masa Rasulullah SAW, para sahabat, menganggap itu termasuk perkara yang muhlikat, yang menghancurkan. Perkara yang besar, dosa yang sangat besar dianggap oleh para sahabat. Hal ini karena beliau tadi umurnya panjang. Setelah Rasulullah wafat, beliau masih sekian tahun hidup. Sehingga tahu dan melihat banyak perubahan yang dilakukan oleh umat. Beliau bandingkan dengan masa Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan kalau itu di masa Anas. Bagaimana kalau Anas radhiyallahu ta'ala anhu hidup di masa sekarang? Anas menyebutkan ini seperti di riwayat Ibnu Mas'ud dan yang lain, salah satu yang beliau dapati adalah perkara salat jamaah. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang sangat beliau soroti terjadinya perubahan besar antara masa Rasulullah SAW dengan masa berikutnya belakangan. Para sahabat menyebutkan, la yatakhallafu ahadun anha illa munafikun aw maridun ma'dzur. Dulu di masa Rasulullah SAW tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah ini kecuali seorang munafik. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ma'lumun nifaq, yang sangat jelas kemunafikannya, atau sakit dan punya udur. Udur yang diberikan dalam syariat untuk meninggalkan sholat jamaah seperti hujan dan yang lain. Adapun tanpa udur, maka yang ma'ruf di kalangan sahabat yang meninggalkannya adalah munafik, bukan sekedar munafik, ma'lumun nifaq. Sangat nyata kemunafikannya itu. Kalau sudah orang tidak datang sholat jamaah, sahabat tahu semua bahwa dia adalah munafik. Maka para sahabat semua takut. takut kalau-kalau terkena atau dicap sebagai munafik, sehingga mereka datang ke masjid dan sholat berjamaah. Bahkan seperti kata para sahabat, waqad yu'ta rajulun yuhadza baina rajulain hatta yuqama fis saf. Sahabat yang sebenarnya punya udzur pun tidak mau ketinggalan, minta dibopong oleh sahabat yang lain, dua orang, satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya, diangkat dari rumahnya sampai didirikan di saf. Dia tidak mau dicap sebagai munafik, walaupun dia punya udzur, tapi karena sangat menjaga ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tetap berusaha walaupun itu dengan susah payah. Ini yang ada di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang didapati oleh Anas. Tetapi di kemudian hari didapati sangat berubah, sangat berbeda. Mereka meringankan perkara sholat jamaah ini, umat menyepelekan perkara sholat jamaah ini, bahkan bukan hanya sholat jamaahnya, sholatnya itu sendiri. Ada yang tidak sholat sama sekali, ada yang sholatnya asal-asalan, kadang sholat kalau lagi semangat, kadang dia tinggalkan, tidak sholat. Ada yang melakukannya di akhir waktunya, sholat asar jam 4:30, jam 5 sore, sholat duhurnya jam 2, subuhnya jam 6, diundurkan waktunya. Wal'iyadzubillah, ini merupakan perkara yang bagi umat belakangan seperti kata Anas, dianggap seperti sehelai rambut, bahkan lebih ringan. Nah, masalah yang penting saya masih sholat. Padahal bagi para sahabat itu termasuk mubiqat, termasuk perkara yang dianggap besar dosanya. Seperti kata Ibnu Mas'ud tadi, yang melakukannya atau meninggalkan sholat jamaah ini dikenal sebagai munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Bahkan yang mengundur waktunya dengan sengaja, mengulur-ulurnya hingga akhir-akhir waktunya, ini termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, termasuk orang-orang yang melupakan atau melalaikan sholatnya. Sahun, bukan hanya meninggalkan sholat, orang-orang melalaikan sholat, termasuk yang sholat walaupun dia melakukan sholat tetapi dia lakukan di akhir waktunya, tidak menjaga waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh bagaimana perbuatan itu di masa Rasul, di masa sahabat, perbuatan yang sangat besar kejelekannya, di umat belakangan dianggap perkara sepele dan perkara yang lebih ringan dari sehelai rambut. Suka masalah, gak usah dibesar-besarkan, yang penting masih sholat, yang penting tidak meninggalkan, jangan diperdebatkan, jangan dibesar-besarkan. Demikian pula perkara yang termasuk besar dan disepelekan oleh umat yang belakangan ini, seperti permasalahan al-ghish, penipuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti di riwayat Bukhari Muslim, beliau sebutkan man ghasya falaysa minni, dalam riwayat lain man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, kami kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan kami. Suatu perbuatan yang diancam oleh Allah ataupun Rasul, pelakunya bukan dari golongan Rasul, maka itu termasuk dosa yang sangat besar, termasuk kabair, dosa besar, bukan dari golongan kami. Diucapkan oleh Rasul SAW ketika beliau berjalan di pasar, beliau dapati seorang pedagang tepung, di bagian atas tepungnya kering, artinya tepung bagus, tetapi bawahnya lembek atau basah. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa ini kok basah? Kata si pedagang, asabahul matar ya Rasulullah, ya, kemarin terkena hujan. Tentu tidak diinginkan oleh si pembeli tepung basah, jelek, dan bahkan mungkin tidak bisa dipakai. Nah, untuk menipu si pembeli, yang baik dia letakkan di atas, sehingga orang melihatnya tentu bagian atasnya saja. Oh, ini tepung bagus, dibeli, dan dibawa pulang, ternyata tertipu bawahnya tepung jelek. Melihat itu, maka Rasulullah sebutkan sabdanya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, menipu kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan kami, termasuk dosa besar, penipuan dalam perkara dunia. Nah, ini permasalahan besar, tetapi umat di belakangan hari, umat yang belakangan ini, menganggapnya perkara yang biasa, wajar, dan bahkan hampir tidak ada yang mengingkarinya. Baik itu dalam transaksi jual beli, atau sewa menyewa, atau transaksi-transaksi lain. Buah misalnya, satu ranjang atau satu apa begitu. Bagian atasnya yang bagus-bagus, yang matang. Yang bagian bawah, dan tentu pembeli gak mungkin mengangkat satu persatu untuk melihat yang bawah bagaimana. Dia cukup melihat yang bagian atasnya. Ternyata yang bawah busuk, atau rusak, atau mungkin paling tidaknya belum matang. Penipuan. Rasulullah sebutkan itu dosa besar. Tetapi biasa dilakukan orang seakan tidak ada masalah. Seperti kata Anas, kalian anggap itu lebih ringan dari sehelai rambut. Ini gak ada artinya, bukan permasalahan. Tidak kalian anggap dosa, tidak kalian anggap itu kemaksiatan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbebani sama sekali pelakunya. Al-ghish. Nah, bahkan wal'iyadzu billah, terkadang dibungkus sedemikian rupa penipuan semacam ini, teranggap sebagai kelihean dan kecerdikan dalam jual beli. Semakin teranggap profesional kalau pandai menipu dan memperdaya pembelinya. Entah bagaimana kata-kata yang dia olah sedemikian rupa sehingga orangnya tertipu, terbawa oleh keterangan yang dia sampaikan. Percaya kemudian si pembeli dan mengikuti apa yang dia sarankan. Ternyata itu penipuan. Dia sendiri tahu apa yang dia tawarkan, apa yang dia sampaikan itu bukan yang terbaik. Dan ini termasuk khianat. Seperti dalam riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, minal khianah antushir ila akhika ila syai'in wa anta ta'lamu annal khair fi ghairihi. Termasuk khianat kalau Anda mengisyaratkan kepada saudara Anda sesuatu yang Anda sendiri tahu yang lebih baik adalah selainnya. Artinya barang misalnya, ada barang A, ada barang B. Kita sendiri tahu bahwa yang terbaik yang B, dari segala sisinya. Tetapi dasar memang penipuan atau ingin mendapatkan untung lebih, dia yakinkan saudaranya yang sedang ingin beli atau sewa atau apa, bahwa yang terbaik ini A. Misalnya ingin cari tempat, saya ingin buka toko, ingin kerja. Mau buka apa kamu? Saya jual pakaian misalnya. Dia tahu ada dua tempat, satu di jalan A, ada satu lain di jalan B. Dia tahu yang lebih strategis, lebih ramai, dan insya Allah lebih jalan usahanya adalah yang di jalan B. Tetapi resikonya, keuntungannya kecil baginya. Atau dia sendiri menginginkan, atau sebab-sebab lain. Maka dia yakinkan yang A ini yang terbaik. Oh ini yang terbaik, jangan khawatir, percaya sudah. Oh ini begini dan begitu. Pandai dia bersilat lidah. Sampai saudaranya itu yakin. Ya sudah kalau begitu, saya ambil yang di jalan A. Ini penipuan dan khianat. Termasuk ghish, penipuan kepada kaum muslimin. Yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi wal'iyadzubillah, sebagian orang menganggap itu kelihean dan kecerdikan profesional di dalam bisnis dan perdagangan, wal'iyadzubillah. Termasuk pula al-gadib, kedustaan dalam jual beli. Rasulullah sebutkan, la yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Tetaplah orang itu berdusta dan membiasakan dirinya selalu berdusta hingga dicatat di sisi Allah dia sebagai pendusta besar. Dusta juga dianggap oleh umat yang belakangan ini perkara yang biasa, perkara yang lebih ringan dari sehelai rambut, gak ada bobotnya sama sekali. Baik itu apa yang dimiliki orang dalam tanggungannya, hutang piutang misalnya, dia hutang kepada si Ahmad 1 juta, mungkin karena Ahmadnya percaya kepadanya atau hubungannya sangat erat, tidak ada hitam di atas putih, tanpa saksi bahkan. Gak ada saksi, gak ada catatan. Giliran si Ahmad butuh uang atau keluarganya, mungkin Ahmadnya meninggal, diminta. Kamu dulu kan, kata Ahmad, ada hutang yang kamu ambil 1 juta, tolong dikembalikan, kami lagi butuh. Gak ada siapa hutang. Mana buktinya kalau saya hutang? Dusta. Dia sendiri tahu dianya berhutang. Dan ini juga termasuk yang Rasulullah sebut, membiasakan diri berdusta hingga kelak ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, seorang pendusta besar. Demikian pula orang yang mengaku apa yang tidak menjadi miliknya di hadapan qadhi, di hadapan hakim, tanah misalnya. Dia punya 1 hektar, sebelahnya milik orang lain, tangganya atau saudaranya atau temannya. Nah, tiba-tiba dia putar balikan fakta dan dia berani sampai ke meja hijau. Mungkin karena pandai dan mengerti menguasai dunia itu, bisa dan mengerti bagaimana harus berbuat. Nah, dia katakan, Pak Hakim, tanah saya itu 1,5 hektar, yang di sebelah barat 0,5 hektar itu juga milik saya. Bisa saja dan sangat mungkin dengan kemajuan zaman seperti sekarang, pemalsuan surat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, la'alla ba'dakum alhana bihujajihi min ba'd. Mungkin sebagian kalian lebih pandai dalam mengutarakan argumentasinya dibanding yang lain. Orang beda-beda. Si A dengan si B. Tanah ini milik si B. Dan si A pun tahu itu milik si B. Tetapi si B ini orangnya gak pandai bicara. Bahkan apalagi di majelis yang resmi, di depan hakim, bisa-bisa gemetar, bisa-bisa kencing di celana dia. Orang beda-beda wataknya, sifatnya, bawaannya. Nah, Gak bisa bicara dia. Walaupun dia tahu dan Allah Maha tahu itu miliknya. Si A sangat pandai dalam berbicara. Oh iya, itu milik saya. Dari tahun sekian, sekian, ini suratnya, begini dan begitu. Lebih pandai dalam mengutarakan argumentasi. Walaupun itu dengan kedustaan. Terkadang kata Rasulullah, hakim menentukan vonis, hukum, bagi orang yang menurut hakim argumentasinya lebih kuat. Wajar dia manusia, dia gak tahu hakikatnya, Allah yang Maha tahu segalanya. Dia menentukan, mengetok palu sebatas yang dia pahami, sebatas yang dia tahu. Sementara ini pandai dalam berhujjah. Maka kata Rasulullah, yang mengambil hak milik saudaranya dengan kedustaan, walaupun itu disahkan oleh hakim, maka sesungguhnya dia mengambil bagian dari api neraka yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Si B bisa, yang dia lakukan hanya bisa menangis. Bisa apa dia? Mungkin orang bilang pengacara. Dia sendiri gak ngerti apa itu pengacara. Orang desa misalnya. Orang yang terbelakang gak tahu menau dunia itu. Nah, ditipu dan dimanfaatkan kejahilannya. Kedustaan, penipuan merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi oleh umat ini, wal'iyadzubillah, yang belakangan dianggap perkara biasa dan lebih ringan dari sehelai rambut. Tidak ada beban dan tidak merasa dia berbuat maksiat. Dia sendiri tahu kalau itu bukan haknya. Tetapi tamak, rakus, dan cinta ambisi terhadap dunia terkadang melalaikan seorang manusia dari apa yang bukan menjadi haknya. Demikian pula dalam jual beli, sumpah palsu, celaka besar orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan kedustaan. Yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan, artinya menenggelamkan orang dalam azab Allah, dalam kemaksiatan besar. Menyebut nama Allah yang Maha Besar atas sesuatu yang dusta. Dan ini sering didapati dalam jual beli. Saking inginnya barangnya laku, sumpah pun berani dia ucapkan. Berapa ini harganya? 50 ribu. Tawar-ditawar 35. Modalnya saja gak boleh. Demi Allah, wallahi saya ambil modal lebih dari itu. Padahal dia kulak paling 25 ribu. Berdusta. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis Bukhari Muslim pula, Rasulullah sebutkan salah satu dari tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan disucikan dari dosa-dosanya kelak di akhirat. Al-munfik sil'atahu bihalakin kezib. Yang ingin melakukan dagangannya dengan sumpah palsu. Tadi, yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan orangnya dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa contoh dari kemaksiatan yang dianggap besar oleh para sahabat, tetapi oleh umat yang belakangan dianggap perkara yang sangat sepele, lebih ringan dari sehelai rambut. Oleh sebab itu, syariat menetapkan bahwa dalam kehidupan dunia ditentukan adanya bayyinah, yaitu bukti bagi orang yang mengaku, dan yamin, sumpah bagi orang yang mengingkari. Rasulullah SAW sebutkan, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a qaumun dima'a qaumin wa amwalahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau manusia itu dituruti pengakuannya, maka sebagian orang akan mengakui darah orang lain atau hartanya. Artinya, kalau sekedar pengakuan dituruti, yang ada adalah kehancuran dan kerusakan. Enak saja, tiba-tiba karena kebencian, karena permusuhan, dia nyatakan, si fulan hutang darah kepada saya, pernah melukai saya, termasuk darah pula adalah pembunuhan. Si fulan yang membunuh adik saya atau bapak saya misalnya, maka dia harus ganti bunuh, qisas, hukum qisas. Pengakuan, tuduhan. Lah kalau itu dituruti, bisa dibayangkan betapa hancurnya kehidupan. Demikian pula harta. Orang akan mengaku harta milik orang lain. Rumahnya si fulan itu milik saya. Ya ngaku apa sulitnya? Tanahnya fulan itu milik saya. Tokonya fulan itu milik saya. Harta benda fulan itu semua pinjaman dari saya. Kalau dituruti. Tetapi kata Rasulullah SAW, al-bayyinatu alal mudda'i. Yang ditetapkan dalam syariat, bagi yang mengaku, diwajibkan mendatangkan bukti. Al-bayyinah alal mudda'i. Mudda'i adalah orang yang mengaku. Saya mengaku bahwa tanah milik atau yang dikelola oleh si A milik saya. Saya mengaku ini di depan hakim, itu milik saya, mau saya ambil. Saya dituntut untuk mendatangkan bukti. Apa bukti kalau itu milik saya? Saya harus bisa mendatangkan bukti. Bukti yang kuat, otentik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan di mata manusia, dalam hal ini hakim, pemerintah, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab saya di hadapan Allah. Tidak boleh pemalsuan dan penipuan atau kedustaan. Saya datangkan bukti. Ini akte tanahnya, ini catatan notaris tanggal sekian sekian, ini saksinya bulan-bulan dan bukti-bukti yang lain. Atau kalau si penuntut tidak bisa mendatangkan bukti, al-yamin alaman ankar, giliran lain di pihak yang mengingkari dituntut bersumpah. Tadi misalnya saya nyatakan tanah si Ahmad itu milik saya, maka hakim menyatakan, apa bukti kamu? Saya nyatakan tidak ada bukti, hanya itu milik saya. Ya kalau kamu gak punya bukti, diam. Hakim menyatakan, kamu wahai Ahmad, betul ini milik fulan. Si Ahmad mengingkari, oh tidak, ini murni milik saya. Berani kamu bersumpah? Berani. Sumpah, disumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya menyatakan tanah di daerah ini, luasnya sekian, adalah milik saya pribadi. Halas, saya tidak berhak menuntut apa-apa lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa, karena syariat menentukan demikian. Kecuali saya bisa mendatangkan bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak diatur demikian, kata Rasulullah seperti tadi, orang akan mengaku darah orang lain atau hartanya, yang ada kerusakan. Enak saja. Kalau orang berkata, lo bagaimana kalau dengan penipuan? Ya seperti tadi, mungkin dia dapati dunia, mungkin dia dapati hak milik saudaranya dengan penipuan, dengan kedustaan dan lain sebagainya, ya itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si hakim hanya melihat sebatas yang dia tahu. Ini mendatangkan bukti, hitam di atas putih, ya dia bisa bicara apa? Ketok palu, ini milik si A. di akhirat kelak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, ini yang Rasul atau Anas bin Malik sebutkan perkara-perkara besar yang dianggap oleh generasi-generasi belakangan umat ini sepele dan bahkan tidak dianggap dosa. Oleh sebab itu kata Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasul sallam, kunna narad dhanba kal jabali. Kami para sahabat melihat dosa itu seperti gunung yang menimpa kami. Walakinnakum tarawna dzunub kadzubabi yaqa'u 'ala anfihi tsumma yadubbuhu hakadha. Tetapi kalian generasi belakangan ini melihat dosa itu seperti seekor lalat hinggap di hidungnya dan dia usir begini dengan tangannya. Enggak ada artinya, seperti lalat nempel di hidung kemudian diusir. Ringan, enggak ada masalah. Sahabat menganggap ya Allah gunung hendak menimpa mereka. Tentu ini ucapan dari para sahabat menunjukkan iman mereka yang sangat dalam, karena keyakinan mereka selalu diawasi oleh Allah, sifat takut mereka yang sangat besar kepada Allah, ingat selalu dari adab Allah kalau mereka berbuat atau berkata sesuatu yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka menganggap dosa itu sebesar itu. Dan ini ciri seorang mukmin. Ketika dia anggap dosa itu besar, dia anggap perkara maksiat itu besar, menunjukkan iman itu subur dalam hatinya. Sebaliknya, kalau orang menganggap dosa itu sepele dan masalah kecil, seperti kata Anas, lebih ringan dari sehelai rambut, menunjukkan imannya sangat tipis, sangat turun. Sifat takutnya selalu diawasi, keyakinan selalu diawasi oleh Allah, semakin menipis dan menipis, sehingga tidak dianggap dosa itu perkara besar. Oleh sebab itu kata para ulama salaf, la tandur ila sigari ma fa'alt, walakin undur ila kibari man asait. Jangan kamu lihat kecilnya dosa yang kamu lakukan, tetapi lihat besarnya yang kamu maksiati, zat yang kamu maksiati. Jangan dilihat kecilnya perkara. Ya cuma ini saja, gak masalah. Ya cuma sekian. Ya sedikit-sedikit lah, manggar gak apa-apa. Hidup untuk jujur terus ya sulit. Ya menipu-nipu sedikit gak masalah. Kalau mau lurus kencang terus ya gak mungkin. Ngerempet-ngerempet sedikit ya gak masalah. Diviri-viri kurusu, kata Soekarno. Yang penting orang masih sholat. Dianggap kecil. Jangan, kata para ulama, jangan lihat kecilnya yang kamu lakukan, tetapi lihat dan ingat selalu besarnya zat yang sedang kamu durhakai dengan perbuatan itu. Walaupun di mata kamu kecil, kamu sedang bermaksiat kepada Allah yang maha besar. Ingatlah selalu, dan ada selalu keyakinan ini pada diri kita masing-masing, agar kemudian selalu mawas diri dan menjauhi kemaksiatan dan dosa. Dengan sifat semacam ini, maka iman di dalam hati itu semakin bertambah, semakin subur, dan tanda-tanda iman ini seperti kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Orang yang senang karena perbuatan baiknya, dan sedih, gelisah karena perbuatan dosanya, maka dia mukmin. Artinya tanda nyata pada keimanan seseorang, kalau dia telah berbuat ketaatan, amal soleh, ibadah, ada kesenangan tersendiri dalam hatinya yang tidak bisa diibaratkan dengan kata-kata. Setelah dia sholat, berjamaah, setelah dia berzikir, setelah dia sedekah atau amalan soleh yang lain, ada berbunga hati itu, ada kesenangan tersendiri, ada manis dan lezatnya iman di dalam hati. Sebaliknya, kalau kemudian dia lakukan maksiat, dia langgar yang haram, gelisah, penyesalan yang sangat dalam, mengapa terjadi itu, mengapa ia langgar larangan tersebut, mengapa dia berdosa dan melakukan maksiat itu, sedih dan menyesal yang sangat, gelisah dia. Kalau sifat semacam ini ada pada diri seseorang, maka dialah orang yang beriman, kata Rasulullah. Justru itu tanda iman, bagus. Celaka kalau orang melakukan pelanggaran, maksiat, melakukan dosa, tanpa merasa bersedih, tanpa merasa menyesal, tanpa merasa telah berbuat suatu yang sangat besar. Ini yang justru lebih parah dan berbahaya. Perlu dipertanyakan imannya. Kok gak gelisah habis melakukan dosa? Kok gak sedih? Bahkan cenderung tenang, ketawa, gembira. Lebih parah lagi kalau kemudian itu dia siarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW sebutkan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku ini semua terampuni, diampuni oleh Allah, kecuali yang mujahir, yang menampakkan kemaksiatannya. Dia ceritakan kepada orang. Seperti riwayat lain, waqad bata qad satarahu Allah thumma asbaha yahtiku sitratallahi alaih. Semalam dia lakukan suatu maksiat dan di malam itu ditutup oleh Allah, diberi tabir, enggak ada orang tahu. Di pagi harinya dia yang merusak dan membongkar tabir Allah dengan menceritakan kepada orang lain, apalagi dengan bangga. Semalam saya lakukan ini. Semalam kamu gak tahu ceritanya begini dan begitu. Asiknya semalam ini dan itu. Dengan ketawa seakan permasalahan yang biasa, datar, bahkan asyik diceritakan kepada orang lain kemaksiatan itu. Wal'iyadzubillah, dia telah rusak tutup yang Allah berikan kepadanya. Dia telah ditutup oleh Allah semalam. Dia tidur sampai matahari terbit, gak ada orang tahu kalau dia telah melakukan maksiat itu. Hanya dia dengan Allah. Tiba-tiba di pagi hari malah dia bongkar tutup tersebut. Dia ceritakan kepada orang. Dia sendiri yang merusak dirinya. Yang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah, karena dia menampakkan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Mujahirin. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menolak semula untuk menerima persaksian Ma'iz, sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang datang kepada beliau mengaku telah berbuat zina. Datang, ya Rasulullah, saya melakukan zina dengan seorang wanita. Rasulullah berpaling dan menyibukkan diri berbicara lain dengan para sahabatnya. Tapi Ma'is ngotot. Rasulullah berpaling ke kanan, Ma'is ke kanan. menyatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kembali Rasulullah berpaling ke arah kiri, menyibukkan pembicaraan dengan sahabat yang lain. Ma'is lari ke sebelah kiri, menyatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum hak saya rajam. Karena ini ngotot, dan masih Rasulullah beri peluang baginya untuk terhindar. Mungkin kamu cuma cium-ciuman. Maksiat memang dosa, tapi tidak mengharuskan rajam. Nggak sampai kena hukuman rajam. Sampai mati. Dilempari batu. Kata Ma'is, tidak ya Rasulullah. Ya, mungkin kamu pegang-pegangan. Sentuhan ini itu. Kata Ma'is, tidak ya Rasulullah. Atau mungkin kamu sedang tidak waras, kata Rasulullah. Tidak, kata Ma'is. Saya benar-benar melakukannya, timba masuk dalam sumur. Karena memaksa semacam itu, maka dihukumlah rajam Ma'is hingga meninggal. Kata para ulama, Rasulullah berpaling ke kanan, ke kiri. Ini menunjukkan Rasulullah yang diinginkan, sudah tobat kamu, antara kamu dengan Allah, gak usah kamu lapor. Gak usah kamu sebutkan kepada orang lain. Tutup aib kamu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.